Matius 34. Kateteret nenda, marepnangan katuareman Yesus kai Herodes rimata ka Galilea. Kuanangan kamatada sa pagugulet niya. Si Yohannes si pasirarau tenene, atu surungan niya kasi mamatei, iya te ima kekerek. Ay guguluakian poi si Herodes ralaba rakabe samba rapenjara ke si Yohannes. Lulut si Herodias kalaleman Filipus sarainania. Ay kuapoy kamatania si Yohanes. Tapasese nuala si Herodias. Kei mamatiakele nia, lotok nale kasirimanua si Migi, arapunabingan poi si Yohanes. Tapoy kapasirebdeman pututukat matat Herodes, puturunangan togat Herodias siokko katalagadda. Ulat ioba bagania si Herodes. Patpu supanangan masih kau katubunia apale itido. Aingan trungan poi nia inania kuanangan siokko. Ake kakusene kabagat mangko utet Yohanes si pasirarau. Mareurunangan bagania rimata. Tapoi kalulut supania ararepan pe bagai tai rauma kuanangan rakau sinindonia. Poi nia kenangan rasagri lolokat Yohanes ka penjara. Ambit rangan utek nia kabagat mangko, kaurangan nia kasioko, kaunangan nia kasia kaina nia. Lepa oi si pasiulu Yohanes si pasirarau, alarangan tubuh nia, rateake rangan nia. Lepa esia masih sege ake kamatat Yesus. Kele ayarep nia Yesus, putuituinangan sedda muabak mei kasih matange usara nia. Arep rangan nia sirimanua simigi, turangan nia musila barada kalagaira. Kele aitu sakai, icunangan sirimanua simigi, maka tenangan bagania katubuda, alea kenangan simabesi katalagada. Kasai bokat nia, oi si pasiului nia masih kua kamata nia. Simatange ulek kuduat nene, ama soiboan bagai, kuangan lek kasirimanua simigi rai masih saki kada kalagai. Kuanangan kamatada Yesus. Taan leo memesia, kam le ika kau kada. Kuarangan si pasiului nia. Taya ai li, lima le roti sambarua iwa. Kuanangan Yesus. Ake kam sene. Lepa kuanangan kasirimanua si migi rapudet katuru-turu. Alak nangan roti si lima, samba iba si rua Yesus. Telanangan manua, kuanangan surak kataika manua, kabok nangan nia, kau nangan nia kasih pasi ului nia, si pasi ului masih parubai kasiri manua si bini. Pukom rangan leu sangan berida ektek, lepa ruru ake rangan legeira, sun pulu rua ngagara. Igida si pukokom, aipa 5,000 taimanteu, tak peituade tainanalep samba tatu. Lepak nenda, kuanangan Yesus kasih pasiului nia ratu janang kabak, rapu boiki mutalipo kasila, pangenan rapu sabu sirimanua simigi. Kele arapu sabu sirimanua simigi, tatrania kalele sarania manindo, sedangan lewet nia socoibo sarania. Abak geti arewan nia kakapi, ayan ipateteipu nia onu, sak sakit lepoi usah. Nyageti kapatokat o Yesus itaget nake sia muenung kaudut koat. Kiliarai cok nia si pasiului nia ipuenung kaudut koat. Tugege rangan, kuarangan. Koda san itu. Kugere rangan lotora. Tak boi maruwe le aite kak sia Yesus kuanangan. Tak leu, aku le bak malolotok kamu. Kuanangan si Petrus. Tuhan! Eke ubai nia, gua koi kaku menung, tau dut kuat koi lia ke ekeu. Ko nanan. Ngangan Yesus. Korosot si Petrus kau dut kuat, wenung nangan itaget nake Yesus. Kele aico ia ke rusa. Maloto nangan, aile goiso imalelele puverei nangan. Tuhan, roma ke aku. Toto ia ke nangan, kabenia Yesus ialak dia. Kuanangan kamatania. Apa te ulai tonim bagam? Apa te nuka kaloto ake? Lepa janang sia kabak Warinangan rusa. Si pasiului si kudu kabak oi sia murapo kamatat Yesus. Kuarangan. Bulat nia to gatte kamanua le ekeu. Nyageti putalipo rangan sege sia kalagai Genesaret. Kele aragai nia siri manua si kudu seda. Pare prangan nia kasangalio riringan denda. Nyageti taro ake rangan kamatania sangan beri si mabes. Tidurangan bule yoba ake rarape jai-jai lepe nia. Sangan berida si pasir rarape ale.